Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yabkahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita kembali mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam acara penyejuk hati melalui kajian Al-Quran ayat demi ayat. Dan hari ini kita akan menyampaikan surah Ar-Ra'd ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw kutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yai'asil ladhina amanu anna allau yasha'ullah lahadan nasa jami'a ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Artinya, dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan atau bumi dapat terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah Al-Quran itulah dia. Sebenarnya segala itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidaklah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka. Sehingga datanglah janji Allah, sesungguhnya janji Allah tidak menyalahi janji. Ayat Al-Quran yang begitu panjang yang menceritakan pertama bahwasanya Al-Quran dapat mengguncangkan dunia. Pertama, ketika turun wahyu pada Nabi Musa alaihissalam, gunung itu dapat terbelah. Gunung itu dapat terbelah menjadi dua. Begitu juga gunung ketika ingin menerima kalamullah tidak kuat. Artinya kalau kami turunkan Al-Quran ini ke atas di atas gunung, maka gunung ini akan meledak atau meletus. Begitulah dahsyatnya. Begitu juga dengan Al-Quran ini Allah turunkan, ternyata orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, dapat terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Maka ayat ini menceritakan bahwasanya keagungan Al-Quran. Kalaulah sudah kita mendengar cerita ini dan cerita ini tertulis di dalam Al-Quran, maka tidak ada jalan lain, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita memikirkan bagaimana sikap dan perilaku orang-orang kafir. Sebagaimana dalam ayat ini Allah berfirman, yaitu lanjutannya, maka tidaklah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia dapat beriman. Artinya kaum mukmin atau orang-orang beriman pada saat itu menginginkan bahwa para pembesar Quraisy itu beriman. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban kaum muslimin saat itu, agar mereka tidak disiksa, tidak dipersempit ruang rezeki mereka, dan keluarga mereka lagi tidak disiksa atau diintimidasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat suci ini bahwa keimanan itu bukan bertujuan untuk memenuhi mukmin, orang-orang yang beriman terhadap mereka, Tapi iman di sini sendiri adalah untuk mengeluarkan keyakinan yang salah dari dalam hati, lantas diisi dengan iman yang benar. Maka di dalam kita, kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melihat bagaimana kehidupan sekarang ini, maka janganlah kita seperti yang sebagaimana digambarkan dalam firman Allah, ketika orang-orang mukmin Quraisy pada saat itu yang sudah beriman, mereka menginginkan supaya berkurangnya beban, sama seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Ketika mereka tidak memahami Islam, kita akan mengatakan berdoa supaya mereka itu beriman dengan tujuan supaya mengurangi beban kita. Tapi itu adalah pemikiran yang salah yang selalu ditegur Rasulullah. Keimanan yang diminta di sini yaitu sebagaimana sudah digambarkan tadi, yaitu mengeluarkan keyakinan yang salah dari dalam hati, lantas diisi dengan iman yang benar. Itulah sebetulnya yang diminta Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sendiri. Jadi jangan sampai kita itu melihat orang bertobat misalnya, karena dia sebelumnya adalah penjahat. Kita lihat dulu bagaimana dia bertobat, apakah masih keyakinan seperti yang dulu. Maka kalau keyakinan yang seperti dulu, maka harus diperbarui tobatnya. Karena tobat sesungguhnya kita harus merubah sikap perilaku dengan meyakini bahwasanya Allah akan memberi segalanya, Allah akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Maka kita harus merubah keyakinan itu, keimanan kita betul-betul mendalam karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin membebani kehidupan kita sehari-hari. Sebab kalau seandainya kita, keimanan kita dilakukan seperti itu, maka kita menjadi orang yang sangat susah di dunia ini. Ibaratnya orang sholat mengharapkan rezeki yang sangat banyak, padahal dengan sholat itu sudah banyak rezekinya, tapi yang dimaksudkan di kepalanya itu mungkin rezeki-rezeki yang ia inginkan, yang ia maksudkan. Tapi begitu dia sholat, tambah merasakan ini makin bebannya berat karena niatnya salah. Sholat itu adalah untuk meringankan langkah kita menuju ukhrawi, menuju titian siratal mustaqim, menuju akhirat yang begitu indahnya nanti. Maka kita lakukanlah itu ibtigha'an limardhatillah. Nah, di sini sudah ada narasumber kita Ustaz Zainal Arifin akan mengembangkan lagi tentang ayat 31 dari surat Ar-Ra'd ini. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 31 dari surat Ar-Ra'd ini sebagaimana tertulis di tafsir Sa'arawi, judulnya Al-Quran Kitab yang Mengguncang Dunia. Kaum kafir Quraisy, tepatnya Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah, berkata dan meminta kepada Rasul untuk tiga hal yang tertuang di ayat 31 ini. Wahai Muhammad, kalau benar engkau adalah Nabi, saya minta tiga mukjizat. Jalankan gunung dari Mekah dengan kekuatan Al-Quran sehingga kami dapat bertamasya. Atau pindah al-kuti'at bihil ardu. Yang kedua, jalankan gunung. Yang pertama, sebagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam pernah membelah gunung. Yang kedua, kata Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, kuti'at bihil ardu, bumi ini belah, geserkan gunung ini sehingga kami bisa bercocok tanam. Karena kita ketahui Mekah itu lembahnya sempit dan dikelilingi oleh gunung-gunung. Geser gunung ini atau geser belah bumi ini sehingga mengalir sungai di bawahnya, atau sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman bin Daud yang bisa menggeser angin di sehingga dia bisa terbang kemanapun. Yang ketiga, kata Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah kepada Nabi Muhammad, kalau benar kamu Rasul, datangkan mukjizat, hidupkan orang yang sudah mati. Coba hidupkan nenek moyang kita yang sudah mati, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam yang telah menghidupkan orang yang telah mati. Tapi Allah tidak menjawab ketiga pertanyaan dan permintaan kaum kafir Quraisy itu. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad termasuk menginginkan keislaman Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa mereka tetap tidak akan beriman. Dan lebih dari itu, bahwa sebenarnya keberadaan Al-Quran adalah kitab suci yang lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa yang membelah gunung atau membelah laut, Nabi Sulaiman yang bisa mengatur angin terbang kemanapun, dan mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kenapa Al-Quran lebih hebat? Karena kalaulah Al-Quran tidak menceritakan mukjizat para rasul dan para nabi sebelumnya, maka mereka tidak akan dikenang dalam kehidupan ini dan tidak akan dijadikan pelajaran. Lebih dari itu, mukjizat-mukjizat para rasul sebelumnya hanya bersifat materi, hissiyah, terlihat di pandang mata, yang sudah berakhir dengan berakhirnya peristiwa itu. Adapun mukjizat Al-Quran, kitab yang mengguncangkan dunia, kekal dan abadi. Dia adalah mukjizat yang bersifat pengetahuan. Bila Nabi Musa memiliki kitab sucinya Taurat dan mukjizatnya tongkat, maka Nabi Muhammad mukjizat dan kitab sucinya atau manhajnya menjadi satu kesatuan yang kuat dan utuh. Itulah Al-Qur'anul Karim. Untuk itu Allah berkata bal lillahil amru jami'an. Kehendak mukjizat itu bukan berdasarkan kalian wahai kaum kafir Quraisy, wahai Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, tapi semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, untuk itu Allah berkata, "Walau yasha'u lahadannasa jami'a." Kalau Allah berkehendak, Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Abu Umayyah semua bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana binatang, makhluk-makhluk lainnya, tumbuh-tumbuhan, matahari dan bulan, planet sujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi man fis samawati wa ma fil ardh. Semua bertasbih kepada Allah, siapa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tetapi Allah berkehendak kepada manusia, ada yang beriman dan ada yang kafir. Tetapi satu catatan bagi orang yang kafir, wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sanau qari'ah. Orang yang kafir akan mendapatkan bencana dan musibah. Sebagaimana kita sebutkan, orang Islam pun dapat bencana dan musibah. Cuman bedanya apa? Orang kafir karena tidak memiliki Tuhan, tidak berpegang teguh kepada Allah, bencana itu berubah menjadi azab. Sementara orang yang beriman, cobaan dan ujian itu karena berpegang teguh kepada Allah sebagaimana dituangkan pada ayat 30 yang lalu, berubah menjadi nikmat dan rahmat. Inilah yang dapat kita sampaikan. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena kasih. Allah tidak pernah mengingkar janji. Terima kasih Ustaz Zainal. Akhirnya dengan semuanya itu, Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda janji Allah dengan janji manusia. Manusia bisa mereka mungkin dapat memenuhi janji atau tidak, tapi bila Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, maka janji itu pasti akan terlaksana. Pilihlah janji Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah segala perintahnya. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan orang-orang yang beriman karena meyakini janji Allah itu tidak pernah menyalahi dan tidak pernah ingkar janji. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.